dadi jodho ning aja dadi bojo. Loh, sik. Kowe kocok kowe iki jane. Dadi bojo ora dadi. Ndeng kowe. Sik to ngene lho, Rek. Kok iso dadi jodho ning dudu dadi bojo iki maksudnya piye? Kowe bocah iki perlu durus, Mas. Lho ndak, iki serius iki. Perlu durus niku pripun? Ning dadi jodho aja nganti dadi bojo. Jodho karo bojo iki wis beda. Beda piye kok ndineh? Bedane ning ndi? Nek jodhoku mesti bojo. Tapi nek bojo belum tentu jodoh. Rungokno lho. Awakmu iki lho rungokno kok. Kowe lho sing bolak-balik tuku purel iki lho. Oh model. Ora mangsa aku. Ndak iki anu Mas diartikan. Klarifikasi. Jodoh niku lak pasti bojo. Tapi nek bojo belum tentu jodoh. Contohnya jodoh kekancan. Gini iki contohnya jodoh kekancan, jodoh pegawean. Nek ora iso rukun, kekancan ya iso pedot. Iya, Pak. Sepurane Pak aku lanek luputku, Pak. Nek wis pedot nilpun. Iya, Pak. Sepurane Pak lakon nek luput-lupute ning awakmu sepurane Pak ya. Kuwi bojo ya, Mas ya. Nggih, nek jodoh. Oh, jodoh. Nek bojo iso pegatan kaya dene ning awakmu. Bojone sing kaya piye ning orane jodoh ni. Pedot. Berarti awake dhewe kudune bojo ya kudu jodoh. Jodoh. Lak bojo tok urung karuan dadi jodone. Tapi lak dadi jodone mesti dadi bojo. Lang rungokno iki abot iki. Abot iki lang koyo ngene iki kadek. Wis senengane kok lak ini sakartum. Yeah. Ora. Awakmu apa duwe? Apa duwe dalil kowe? Adol dalil. Kowe apa duwe dalil? Dalile manten ki enak, Sil. Ya ampun. Iki bukaan halaman 279 ayat 36 sing unine golek ana dhewe. Lho, diangkrik jebles iki jane iso tenan apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Walah kok ya cethuk ngene aneh. Ya apa artine apa tak ngomong wis meneng. Iya. Iki serius, Mas. Serius. Ndongane manten, Bos. Oh iya. Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Apa roh kae apa roh ngene tok apa roh? Ndak roh. Ngerti ya. Lah ini sakartum. Ora sing artine piye? Artine apa, Bas? Manusia diciptakan di dunia itu harus berpasang-pasangan. Apa sing urip ning dunia iki berpasang-pasangan? Berarti umpama nenek lanang ya enek wedok. Lah banci. Ya cok cengelmu lho banci ya enek lho iki. Lho. Nek lanang, iya. Nek kuwi jenenge Joko, nek urung rabi, ngapunten lho. Nggih. Lah urung rabi, lah lanang. Jenenge Joko. Lah lak wedok. Wedok ki perawan. Sing urung rabi. Lah lak wis rabi. Nek wis rabi ki suami. Suami. Lanang. Lak sing wedok. Sing wedok istri. Berarti lak sing urung rabi mau Joko. Joko. Perawan. Lah lak banci apa kuwi berarti? Koper. Lho iso koper lho. Lho Joko karo perawan, ora Joko ya ora perawan. Iya. Kene iki Joko, rene perawan. Iya. Ya roh dataku roh dat. Nek wis dadi suami harus tanggung jawab. Oh, kira-kira. Suami apa tegese suami? Suami apa? Suami ngerti? Enggak roh. Lho, suami iki lanang. Kabeh goblok kabeh ning di suami lanang ora nek banci cengoh. Tulisane SUAMI tegese senangkan untuk anak maupun istri. Kudune iso nyenengne anak karo bojo karo wong wedok. Dengarkan, Bos. Awakmu lho. Awakmu bareng. Lah aku karo bojoku wis endi mendina tanggapan bojo ditinggali tok. Rungokno. Iya. Kuwi suami. Iya. Istri. Istri apa? STRI. Tegese ingatkan suami tetap rajin ibadah. Loh, kuwi lho. Endi? Wis ibadah apa urung? Wis, aku salat. Yo. Masjid mbendinan aku. Lah. Iya. Nyapa becik? Ijol sandal jeremu wae. Aku ijol sandal. Lah iya sik sapa sing ora ngerti percil? Percil tanggapane 50 yuta. 20 yuta. Nuwun sewu lho Mak Sange. Parfum nyuwun kula lho. Allah. Jangkrik winter ning isor. Taidoni tenan kok sesuk. Arep mbok apane aku? Taidoni. Talak. Lho. Ya lah encer lah kental gak asin kuwi. Jangkrik tenan bocah iki rumah sak. Omonganmu sisi mengandung formalin lho sisi kae. Pun Bas niku tegese ngoten niku. Kula seneng sangat Mas Kuntet dene sedikit banyak memberi masukan karo Nini lan Kaki Kemanten. Siap. Paling tidak sanajan awake diguyon, nggih. Ada masukan yang baik untuk kemantenan. Yang nggih selebuane man. Kaya Mas Percil muga-muga ndang meteng kok ya mek ngono. Lah saiki njajal, sampean pomane rabi wis enek 10 tahun 15 tahun. Sing digolek ya apa ya, Jal? Ya anak pernah? Iya, no. Lah anak-anak pernah nyeliat-nyeliat kondindi sampean. Iya, iya. Lah inilah namanya. Tapi belum tentu. Manusia ya ini. Belum tentu dong. Lah kok iso? Nek koyo awakku ngene iki, training kula kali dosa tanggapan. Yeah. Training. Niki tasik sekawan, masa training. Iya, iya. Lah umpama aku rong wulan ning Blitar, terus ora iso piye? Iya, iya. Engko tak golekne jangkrik. Iki aku ngomong-ngomong karo bos iki lho. Nuwun sewu lak kula ngoten niku bos. Nggih, Mas. Dadi wong lanang kudune tanggung jawab karo tanggung jawab. Kaya contone kados kula ngoten iki. Aku nyambut gawe. Jeblas jeblas jeblas nyambut gawe. Umpamane entuk sak yuta. Wong wedok dikai pira? 50. Lho lho. Berarti yen ngono wong wadon iki ora tak regani babar pisan no. Lah nyapa diregani wis keneke lho. Lho, wong lanang karo wong wedok iki nek rumangsane sampean perlu ndi? Lho, perlu wong lanang, wong wedok ora ana apa-apa semene dhuwit. Letek-letek deh mas. Salah. Iya mas. Loh iya. Wong wedok iki paling penting. Loh kalau mas kudet. Loh sing penting lanang tet. Wong wedok iki paling ngoyo ning omah. Ngoyo. Pomane wis rabi. Lah nyapa? Loh ngoyo wong wedok. Ngoyo ning ndi? Pomane duwe anak telu. Contone? Contone jam 09. Bu, bu, bu pipis sapa sing tangi? Wong wedok. Wong wedok. Lah soalnya gelem dadi babu. Wong lanang ketika. Anake meneh sing cilik jam 12 jam 12. Bu, bu, bu. Pipis sapa sing tangi wong wedok manut sing gedhe sing tuwek oh iya kuwi kuwi mesti bengi biasa kuwi roh aku kuwi nyeluke bu bu aku mimi ngono mesti kuwi ketae jangkrik omong kamu sing ngaduk oh iya jong selalu mengucilkan seorang wanita lho mboten tapi namanya wanita dan perempuan apa wanita dan laki-laki itu sama bos sama rata-rata saiki nuwun sewu wong wedok ya megawe enek sing sukses wong lanang ya ngono megawe ya sukses jenengan ngeten iki mulihno duwe tikane sapa bos lho buruk wong wedok wah kurang bener kuwi wah bego lambemu lho kabeh iya no wong tanggung jawab kok. Ya ampun. Lah awakmu? Ya ora no. Lho, umpamane ya kita omong niku lho, umpamane 1000, 1 juta. Wong wedok kena 100. Lho, sing 100? Dana kenakalan. Kok enek? Lho, lek sik to lemu alasan karo bojomu piye? Heh? Lemu alasan karo bojomu. Gampang. Umpamane pengin ro alasane. Ayo. Mas Kundet iki, heeh. Sing wedok. Sing wedok. Ma aku lak bojoku kaya ngene. Bokongmu lho. Ya angkrek iki mlaku. Lah cinta wedok ngono kuwi yo. Ya ora usah ngene-ngene. Umpamane Mas Petil aku. Enggak aku bocore kuwi gah. Cangkeme kok bebek no. Loh. Loh. Oh alah pales tet muni mlaku. Lah terus mlakune piye? Wis meneng otak. Heeh. Wis ngene bos, umpamane. Urung. Teko e urung. Heeh. Carane mlaku klitih-klitih ceklek-ceklek iki pakai wajah yang tidak bahagia. Wah, wow. Mau manajer lo, Mas Percil, Mas Percil, Mas. Gak terus piye aku ngomong. Taitik cengelmu lo gue. Biasa hai Raisa atau gue. Mas Percil. Lah, yang ngono aku melaku bawa jeblet. Ya ampun bojoku. Dek, sepurane. Kok ilungnya merongos? Kok kayak sukle? Menengok lambemu dek. Lagi ini yuk mencak melas bos. Jadi penimbang. Terus. Saiki lombok larang. Terasi larang. Piye to carane, Mas? Piye to iki opo iso nyekolane? Aiko. Piye to iki maksudku? Aku kilo karo bojoku. Wingi nyapo nangis bareng. Oh, dadi nek sing edok contone awakmu melas, bojomu melas. Bojoku melas. Itu contoh. Jadi oh. Lampu meneh macak melas. Lek gue sing 100 dilempet dilempet neng gen sak sing di cuwilik ngono lho. Iya no, sok-sok neng ketu, sok-sok neng sabuk. Itu sudah biasa. Itu dana kenakalan. Jadi sak wayah-wayah umpamane lho ya, jenenge wong ora biasa nuwun sewu, ndalang kok wis bendina kok bah jenu pengen roh. Ngono tak golekne. Golekne apa? Karaoke, goblok. Oh, kanggo hiburan. Sing song, sing song. Heh. Gatuh, ya suaranya apa-apa yang enak awakmu itu lho lelaknya laguku gak kena awakmu pedot negara nuan sewu mbak bileh niki umpamanya lagu-lagunan kalih sindian lakulah mbak tinggal sindian mbak sakit lho woy ya dijajal puri ratna jajal di sang puri sang di puri ratna sang ini mbak Elis ya ya prengat-prengok adek mikir opo songgo wakar kongo kuno Yeah. Ratna. Nggih. Mas Percil, Mas Yudha, Bu. Kan Mas apa? Mas Untet. Iya, Mas. Nggih. Eh, aja mulih, Dat. Ora apa-apa. Nek karo aku ora seneng. Kowe nek pancen setelan karo Pak Eko, kowe nek ora seneng karo aku. Balio kowe. Balio. Telek kowe. Aku celuk rene iki kon megawe malah awakmu setelan aku kon. Iya. Celuk kleru lho. Iya. Balio kowe. Iya, Dat. Loh, lha sing bayar sapa? Sing bayar lho sapa? Lah sing bayar sapa? Aku iki ketuane kok celuk. Lah sangke aku mulih terus sing bayar awakmu sapa? Lah sing bayar awakmu sapa to? Kono. Loh, Udu. Loh, lah aku sapa sing bayar? Pak Narko. Lah iya. Ae dhe padha kerene kok. Ya angkrek lali ya. Ayo, Mas Kunrat. Nggih. Iya, Kunrat. Nadanya orkesen di sapa? Saya tau umpamane nggih sing ngesong iki mang piye? Loh, iki aku. Oh. Kuwi sapa ngono lho. Eh, campur sarimu enek ora enek enek sapa? Kae ning mburi ning kono. Kae lho. Wo, lho kae. Eh, G Mas, G. G, G. Geger. Sik to, wah layak saiki ning kios-kios larang. Ngapunten Mas. Ngapa Mas Kundat? Lho, rondap sakniki larang. Biasa kancane dirondap di brongko goblok. Udu suket to. Udu. Tanganmu sebelah kanan mana buri? Yang kiri dong. Eh, tanganmu. Tanganmu ngene-ngene karo wong wedok. Lha nyapa to wong iki? Di depan umum. Ora apa-apa wong iki oleh rumpamane. Nah. Jadi tanganmu tangmu. Tanganmu nyapa cek. Iya tetes. Apa malah nyekel no. Tangan kamu seret. G sayang G. Andai ku tahu. Sayang Puri. Iya sayang. Kamu tahu apa isi hatiku? Enggak tahu. Ah itu adalah usus rempelo hati dan tinggal. Wah ngono kok. Oleh isi perut. Isi hati. Lah, awakmu apa iso? Awakmu apa iso lagu koyo aku iso? Ora iki kok Pak Kuntet yo tak tes lho. Ini ora mampir to. Lho napa nggih? Lho kae yo. Berarti kula riyen. Iya no. Oh siap. Lagune nuwun sewu Mas. Lagune kehilangan Mas. Jadi aku jangan sampai kehilangan Puri Mas, oke? Waduh. Cireng gitu aja. Cireng gitu aja. Lambemu mencap-mencap lho nyapa? Lambemu mencap-mencap ngenyek kancane kene. Nyanyi kok Banyuwangi. Lho Banyuwangi nyanyi Banyuwangi iki wis kuno. Oh. Jangkrik tenan nek bocah iki. Dadi lek Mas Kundat kan duwe keistimewaan lain. Ora kok kudu wong Banyuwangi nyanyi wong Banyuwangi. Lah nggih. Umpamane sampean isone Banyuwangi tok. Iya. Aku melagu apa ta tulah ra. Umpamane ketemu karo Puri Mas Kundat. Iya. Akan menyanyikan sebuah lagu Tum Hi. Cek. India aku ya. Cek, balenono apa? Lagu Tum Hi. Wo, berarti nek kene ra nanggap dagelan, nanggap babi barang nek kene kita. Jangkrik bocah iki. Oh iya. Hum tere bin habere ne isakete. Cakep iso koyo piye to? Ngocok iso gendeng. Iso gendeng suaramu iso apik to jebule. Lah ya jombok ngenekne. Iya. Kira-kira saking gumune Mas Kuntet. Gumun. Piye neh. Hum tere bin habere ne isakete. Tere bina kawacuti merah. Terus polahmu ki lho. Terus medieni lho. Api terus no. Suarane Kuntet api apa elek? Api apa elek? Api tenan suaraku. Kowe gendeng kowe iki sisi. Muni elek kabeh. Lho takono no gak percaya. Kuntet api apa elek? Nah, api apa elek sing kompak? Api apa elek? Makasih. Lho. Tujuh sejuta garwo Saying get to good to say you. Saying get you down. You get to me go. Habit to me go. Cintaki. Wibaku. Ini kira aku. Padahal sing gawe ya aku biar. Jukitum kiko, habitum kiko, cintaki, habitum kiko, oh can nabi, okay. Nabi Mahmudi. Apa enak Nabi Mahmudi? Kocok jadi mungkin ujung ganggu loh cil. Lagumu keliru, woi. Jenabi merah darudapi meriah seki habitum kiku. Ralnya dan menengol ambimu loh. Iya iya iya. Tunghi ho. Suaranya siapa net? Pildan. Iya iya iya. Pildan. Nek kono suaranya Pildan. Iya iya. Pildan. Iya iya iya iya. Pildan cok. Iya iya. Tunghi. Woy jeli aru. Woy. Woy durung tak seneni coro Surabaya. Iya iya iya iya iya iya. Terus. Woy tak seneni coro Surabaya. Ramuni wong Surabaya nek nyeneni. Nek jawa. Iya iya iya iya. Iya iya iya iya iya iya iya. Orang iya. Orang ini menengok lo si ngembang yang aku apa awakmu iya iya iya ya. Tunghi Bildan oke oke dan Bildan ya lo sholat itu kan dinti tak pikir ralmu itu kan dinti lah. Mong ralo sapi api lho. Goro-goro polahmu ki akhirnya bingung aku. Ruwono lho. Tunghi. Lah. Tekane masih omong sedelo. Ngati ni sona lego tolong kancanono ngati nyane sing nelongso he siji ne mong riko nong ati mison selawase separo roko iki ya romo ganggu malah bener aturan ini jadi hei dan higi lo kuntet jijik deh ayo mas ayo mas diangkulmu higi lo kancane wong si api ke rumah saku ya malah lah ini puri ini katuri nomor tembang nomor lo bersesai, nembangnya saki sing rada usum ini setel kendo iya oke wah sing kui sing diwi dijajal pur iya setel kendo lo. Aku sing lagu mbuat gawe to, Mas? Iya, sik. Pokoke dhisik. No. Iki lagu ngetren. Mbuat gawe. Apa iki? Iya. Ever. Mbuat gawe. Mbuat gawe nesuke pondo ning ranggalam rakoso. Pengen uripe mung yo. Mbuat gawe. gawe jare. Sing kedua aja. Ya. Pengen akeh duite makro makro omae. Pengen pera uripe. Hey, mbot gawe. Jare pengen mbot gawe kok. Aja diwalek lho. Apa? Gawe anu lho pokoke. Jangan nanti dibalik, rambut gawe, rapopo lah dibalik, bahaya. Jalannya itu ya nyambut. Nyambut gawe. Nyamin ini kumbatan ketinggal, akhirnya mbot gawe. Gak terlepas.